temukan hidup tuk lewati hari yang mati. Dan kau datang di saat yang tepat, membisikkan rindu yang hilang. Dalam sepi ku temu saat yang tepat.